Sebelum saya tutup, ada beberapa pertanyaan. Bagaimana adab seorang anak jika orang tuanya sedang sakit parah? Si anak tersibukkan dengan urusan keluarganya. Apakah berdosa dengan tidak mengurus orang tua disebabkan kesibukan mengurus keluarganya sendiri? Ahibbati fillah, mas'uliyah dalam hidup kita sebagai anak tadi sudah kita sebutkan. Terkait dengan diri kita dan juga terkait dengan kita memiliki kedua orang tua. Rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Kita tahu bahwa surga ada pada keridhaan orang tua. Kita tahu dekatnya pintu surga dalam berbakti kepada kedua orang tua, rahimani wa rahimakumullah. Akan terlihat lebih lagi bakti seorang anak tatkala kedua orang tua itu membutuhkan bantuan, barakallahu fikum. Dalam kondisi dia tidak membutuhkan bantuan, begitu besar tuntutan agama untuk kita ihsanan berbuat baik kepada mereka. Bagaimana jikalau barakallahu fikum kedua orang tua kita atau salah satu di antaranya punya kebutuhan yang besar terhadap diri kita sebagai anak? Ahibbati fillah, kalau kita sudah berkeluarga berarti kan punya mas'uliyah yang lain, punya tanggung jawab yang lain. Disinilah letaknya ilmu agama untuk membimbing kita bisa mendapatkan dua-duanya. Dari kedua orang tua kita dan juga dari mas'uliyah diri kita terhadap keluarga kita, barakallahu fikum. Kalau misalkan kita dekat, fabiha wa ni'mah. Kalau barakallahu fikum kita jauh, misalkan rahimani wa rahimakumullahu jami'an, maka kita bisa bekerja sama dengan saudara-saudari kita. Tapi ingat, jangan sampai ada kelalaian padanya karena keberkahan bersama dia berdua. Seseorang anak tidak akan pernah akan menjadi maju di saat barakallahu fikum melalaikan tugasnya dalam hidup di hadapan kedua orang tuanya. Insyaallah dia akan bisa dengan ilmu agama yang dipelajari untuk kemudian membagi tugasnya. Walhamdulillah kalau dia bisa memboyong anaknya ke rumah itu, barakallahu fikum, untuk sementara waktu, atau memboyong istrinya, atau mungkin istrinya ridha untuk dia berbakti sementara kepada kedua orang tuanya, lebih lagi barakallahu fikum, maka dimanfaatkan dengan sebaik-baik mungkin. Padanya surga, padanya ridha Allahu Jalla wa'ala, padanya keberkahan di dalam hidup, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Ya, terkait dengan hubungan bersama teman. Ya, Puan Ustadz mau nanya apa hukum menyembunyikan, tidak mengaktifkan centang biru pada aplikasi WA. Padahal dalam keadaan normal, biasa-biasa saja, bukan rahasia. Karena seolah-olah seperti menipu. Wallahu ta'ala alam bisawab. Barakallahu fikum. Ya, terkadang banyak hal yang mendorong ikhwanukum untuk melakukan hal itu. Barakallahu fikum. Ya, tentu kita tidak boleh su'udzon, ya, kepada teman kita ini. Ya, tetap kita harus memakai husnudzon. Mungkin ada sesuatu yang sering terjadi di dalam hidupnya. Ya, barakallahu fikum, sehingga dia harus menggunakan hal seperti itu. Jadi tetap harus bertanya, ya, kenapa sampean demikian. Sekali lagi, ya, dipasang husnudzon, berbaik sangka kepada teman kita, rahimani wa rahimakumullah. Dia tidak akan menipu engkau jikalau pertemanan itu karena Allah tabaraka wa ta'ala. Karena Allah jalla fi'ula, rahimani wa rahimakumullah, ia berbeda kalau dia memang niatnya ingin menipu. Ia kan beda, barakallahu fikum. Maka oleh karena itu, berhusnudzan pertama kali bersama teman kita, rahimani wa rahimakumullah, jangan memasang su'udzan. Karena itu akan bisa merusak hubungan kita, ukhuwah kita, persaudaraan kita. Semuanya kita su'udzonkan, nanti ada lain. Ini kan satu kesalahan, ya, di dalam bergaul ketika memasang su'udzon kepada saudara. Kalau ini yang terus kita, apa namanya, terus berlalu su'udzon ini, nanti akan terbawa, terbawa, terbawa, terbawa, sampai akan menimbulkan keretakan hubungan, kerusakan persaudaraan. Barakallahu fikum. Maka bahayanya lebih besar lagi. Fadhol, tanya kepadanya, kenapa sampean ya tidak, apa namanya, menggunakan yang disiapkan oleh WhatsApp itu, juga kan disiapkan olehnya. Barakallahu fikum. Tanya, ya, apa tujuannya, rahimani wa rahimakumullah. Ya, apa hukumnya bersiul? Barakallahu fikum. Allahu jalla wa ala menyebutkan bahwa salah satu cara beribadahnya kaum jahiliyah adalah bertepuk tangan dan bersiul. Orang-orang kafir kepada Allah tabaraka wa ta'ala, tidak boleh kita menirunya, tasyabbuh dengan mereka. Apa nasihat antum terhadap kedua orang tua yang putus asa? Ia melihat anaknya mungkin bermain HP Android. Barakallahu fikum. Ahibati fillah, ini termasuk dari tantangan besar yang menimpa kita ahlu sunnati wal jamaah, dimanapun kita berada. Barakallahu fikum. Apalagi kalau menemukan anak kita kecanduan dengan hal itu. Pertama kali tadi sudah kita ingatkan, bersabarlah engkau wahai saudaraku, untuk terus mengingatkan, menasihati dia, jangan putus asa. Karena kalau sampai sudah putus asa, lain persoalannya. Satu, kita mengutarakan pun doa kepada Allah Jalla wa'ala dalam kondisi berputus asa lain. Dibanding dengan kita menerima kalau ini adalah ujian saya di dalam hidup, lalu dengan merasa diuji, dicoba, dan kita lapang dada untuk menerimanya dari Allah Jalla wa'ala, tentu beda di saat kita menengadahkan tangan kepada Allah Jalla wa'ala. Akan punya kekuatan yang besar. Barakallahu fikum. Hafizani wa hafizakumullahu jami'an. Kesabaran kita untuk berupaya membimbing, mengingatkan terus, terus, dan terus. Kita tidak putus asa. Semoga setelah kesabaran yang kita perlihatkan pada diri kita, Allahu Jalla wa'ala menyambutnya dengan pengabulan doa. Usaha kita menasehati kesabaran kita itu adalah doa. Yang disebut dengan doa al-ibadah. Kita menengadahkan tangan, memintakan apapun yang dibutuhkan dan kita butuhkan buat anak kita adalah doa masalah. Ibadah kepada Allah. Sabarkan diri kita. Insya Allah, jikalau kita bersabar istiqomah padanya, Allahu Jalla wa'ala akan menitipkan jalan keluar suatu saat. Inna ma'al usri yusra. Kapan? Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna. Dia bersabar menjaga ketakwaan dia kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Afwan Ustaz, mohon nasihat antum untuk memperkuat persatuan di antara para pengabu tarbiyah. Jazakumullahu khair. Hafidhani wa hafidhakumullahu jami'an. Satu hal tentunya yang menyatukan langkah kita, barakallahu fikum, yang harus kita jaga selalu, adalah ketulusan dan keikhlasan kita di dalam menjalankan roda tarbiyah itu. Barakallahu fikum. Kemudian yang kedua, adanya ta'awunus syar'i. Jiwa berta'awun. Kalau kita menemukan kekurangan pada teman kita yang melaksanakan tarbiyah ini, jangan dijadikan sebagai bahan untuk menjatuhkannya. Jangan dijadikan sebagai bahan untuk menggibahinya. Untuk kemudian barakallahu fikum, ya, menceritakannya sana-sini. Namun tampillah kita sebagai penyempurnanya. Kita menampilkan diri sebagai barakallahu fikum, orang yang menyempurnakan saudara kita. Karena kan kemampuan di dalam menjalankan roda pendidikan itu tidak semuanya sama kemampuannya. Maka jadilah kita sebagai pelengkap terhadap saudara kita. Dia sedang berjuang. Dia sedang melaksanakan perintah Allah Jalla fi'ula. Kita sebagai kedua orang tua, terkadang terbawa emosional anak kita bercerita tentang mudaris ini, mudaris itu, ini, itu. rahimani wa rahimakumullah. Bantulah, saling bahu dan saling melengkapilah, barakallahu fikum. Buang jauh-jauh. Dalam nasihat al-imam Rabi hafizahullah ta'ala, buang jauh-jauh di dalam dakwah ini at-tahasud, iri hati dengki, barakallahu fikum. Buang jauh-jauh. Tetapi yang diperlihatkan adalah musabaqah, berlomba-lomba sampean bisa melakukan yang terbaik, bisa melakukan yang terbagus di dalam melaksanakan ini, ikhlas niat karena Allah Jalla wa'ala, engkau akan mendapatkan nilai yang banyak di sisi Allah. Saudara kita dengan kemampuan yang ada, dia sudah berikan ikhlasan lillah, Allah Jalla wa'ala akan mengganjarnya sesuai dengan apa yang dia lakukan dan perbuat, rahimani wa rahimakumullah. Pertama kali yang harus kita jaga adalah amalan-amalan hati kita ini di saat menjalankan roda dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Jaga. Karena kalau sudah ada sesuatu di dalam kalbu kita, mesti nanti akan muncul lewat tangan, lewat sikap, lewat barakallahu fikum, ucapan rahimani wa rahimakumullah. Maka barakallahu fikum, jadikan tarbiyah yang kita bangun bersama untuk kita bisa menabung kebaikan, menabung amal soleh di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kita ingat sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza mata ibnu adam inqata 'amaluhu illa min thalathin, min shadaqatin jariyatin. Maka jaga hati kita bersama-sama di dalam menjalankan roda dakwatu ilallah tabaraka wa ta'ala. Keikhlasan kita barakallahu fikum, kejujuran kita dalam melaksanakannya, insyaallah ini akan bisa membantu barakallahu fikum. Karena keikhlasan ini akan bisa, akan saling tafahum, saling isi mengisi, saling lengkap melengkapi. Tapi kalau ini sudah tergores, sudah rusak, amalan-amalan hati kita banyak ternodai, akan terjadi gesekan antara yang mendidik satu dengan yang lain, hafidhani wa hafidhakumullah, jatuh menjatuhkan. Jangan. Lengkapi kekurangan saudara kita dengan kelebihan dan kemampuan yang kita punyai. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan punya lipatan nilai di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Kaum remaja yang sedang mencari jati diri, dengan siapakah harus bergaul dan apakah yang harus diperbuat? Wahai para syabab, tantangan hidup ini adalah sangat besar. Apa yang dipilihkan oleh Allah Jalla wa'ala buat diri kita, wahai para syabab, belajar ilmu agama, maka ini adalah pilihan yang terbaik di dalam hidup. Pilihan yang termahal di dalam hidup. Mencari jati diri kita dengan ilmu agama, itulah yang akan menguntungkan hidup kita di dunia, barakallahu fikum. Rahimani wa rahimakumullah. Kita masih ingat hadis Nabi alaihi salatu wassalam yang mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma law dhilla illa dhilluhu. Pada hari tidak akan ada lagi naungan di sisi Allah tabaraka wa ta'ala. Ternyata dia akan mendapatkan naungan dari Allah jalla wa'ala. Di antaranya adalah wasyab tersebut nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang dalam ketaatan kepada Allah Jalla fi'ula. Wahai para syabab, syukurilah nikmat besar yang dititipkan oleh Allah Jalla fi'ula. Belajar agama Allah subhanahu wa ta'ala. Cari jati diri kita dengan apa yang kita pelajari. Insya Allah, Allah Jalla wa'ala akan memilihkan teman yang terbaik buat diri kita. Teman yang akan membantu kelalaian, untuk membantu di saat kita lali, mengingatkan di saat kita lupa, jikalau kita mencari jati diri kita dengan ilmu agama yang telah kita pelajari. Banyak berdoa kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Hati kita ini ada di tangannya. Minta untuk selalu ditetapkan di atas hidayah dan taufiknya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Jikalau ada jawaban yang mungkin, barakallahu fikum, ya, tidak sempurna menurut pandangan, ya, pendapat yang bertanya, ada asatidah kita afdalu minna untuk kemudian antum menyampaikan kepadanya. Barakallahu fikum. Wa akhiru da'wana anilhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.